Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat pergeseran pola rekrutmen calon-calon legislatif dari model tertutup di masa sebelum reformasi menjadi sangat terbuka seperti sekarang jelas mempengaruhi kualitas dari para caleg. Mengingat dengan pola terbuka, maka siapapun bisa menjadi calon legislatif meskipun tidak memiliki latar belakang maupun kemampuan berpolitik dan berorganisasi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah pola terbuka seperti sekarang memang berdampak pada masuknya para artis, tokoh agama hingga preman ke dalam lingkaran kekuasaan, meski mereka tak memiliki track record yang memadai? Iya, jadi golongan-golongan ini tiba-tiba meluat peluang enak juga ya, yang jadi anggota DPR itu ada imunitas, ada privilege, hak-hak istimewa yang didapat, bisa bertindak ngapain aja atas nama negara, ngapain aja itu, karena mereka tidak tahu fungsi jadi anggota DPR itu seperti apa gitu. Nah ini yang terlihat sangat jelas dalam komposisi caleg-caleg yang sekarang gitu. Nah, apakah kondisi ini masih sehat bagi perkembangan demokrasi kita, Pak Her? Ya, nggak sehat, sangat tidak sehat gitu. Contoh kan, begini, saya mestinya ada survei ini, ada penelitian yang mendalam. Saya yakin 50% anggota DPR itu karena KKN gitu. Ini kita masih sulit menelusuri, ada keponakannya dan ini kalau di eksekutif misalnya jaringan keluarganya Gubernur Banten gitu, Ratu Atut di daerah Banten, Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian di tingkat-tingkat lokal yang lebih rendah di mana di tingkat kabupaten, Kediri, Bantul, macam-macam itu. Nah, itu keponakan jadi anggota dewan lokal DPRD, bapaknya jadi bupati, adiknya jadi ketua DPRD, itu bisa kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan adalah caleg-caleg yang sekarang ini, rekrutmen politiknya itu lewat siapa, dan ini aku yakin ini lebih dari 50% KKN semua ini. Tapi nggak ada studi tentang itu gitu, genealogi ini hubungannya apa dengan si ini, dengan si itu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.